Tang laba lora kaduka, tang lama elora ka, lan lili na lepong ang bulan, konting na matari halo, ton doktor aya mabalo, ton dok main dan tonga, inan lamunan lolo. Tondo kada dianta me pasen desende tongan umpabata pena anta ke urangi ki oninna manuk manta ke megnani nani lenni ke sume Oni, ke me oli oli leni manuk manuk na he he he he he. Ho rampo me lambi makalode lode toe toe shu toe toe shu kendek matalo me oli oli len tum tum kalpo. Makaroin sae me tele tele len Pi-pi-pi-pi-tutai Mabongi sae makarume rume Toho toho si, toho toho si Oh, oh, oh, see, oh, oh, oh, see.